Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala: Fa idza tabayyana dhalika 'alimana anna muqtada kaunihi ta'ala ma'a 'ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru syu'unahum fa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufqir wa yu'til mulka man yasha wa yunzi'ul wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa ya'izzu man yasha wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' ila ghairi dhalika mimma taqtadihi rububiyyatihi wa kamalihi ila ghairi dhalika mimma taqtadihi rububiyyatuhu wa kamalu sultanihi la yuhjibuhu an khalqihi shay'un وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ مَعَ خَلْقِهِ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَةَ فِي الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ مِنْ مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى لِابْنِ قَاسِمٍ فِي فَصْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَعِيَّةِ قَالَ وَكُلُّ هَذَا وَقُولُوا هَذَا الْكَلَامُ وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الذُّنُونِ الْكَاذِبَةِ وقال في الفتاوى الحموية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا anna syai'an min dhalika yunaqidu ba'duhu ba'dan albatta mithlu ayyakula al-qail ma fil kitabi wa sunnati min anna allaha fawqal arshi yukhalifuhu al-zahira min qawli ta'ala wa huwa ma'akum wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam idza qama ahadukum ila as-salati fa inna allaha qibala wajhi wa nahwu dhalik fa inna hadha ghalat wa dhalika anna allaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal arshi haqiqatan kama jama'a allahu bainahuma fi qawlihi subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال wallahu fawqal arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di Masjid Nurul Iman ada kemarin ada ngobrol dengan seorang ikhwah dari sana, panitia. Ada seorang bapak yang mungkin sebagian antum tahu, Nurul Iman Cilangkap, Siti Jo. Kalau misalnya kajian maghrib ahad ya syahrus sunnah, ana kalau udah habis maghrib ada seorang bapak-bapak dari setelah sholat berjamaah ini ke daerah tiang dekat pintu. Ketika melihat ana udah berdiri mau ke meja majlis, bapak-bapak itu keluar. Mesti gitu tuh ya. Dan ana melihat di Thoriqul Huda kayak gitu. Tapi bapak-bapak ini HTI kalau enggak Thoriqul Huda enggak tahu nih ya. Artinya ana lihat sebagian dari ikhwan banyak yang nunggu gitu. Tapi pas ustaznya diri untuk kajian baru mereka pada ngerti enggak maksudnya? Sebagian dari jemaah Thoriq tuh kayak gitu. Apa yang ditunggu kalau gitu? Ustaznya baru diri mau ke sini baru pada pulang. Ini jelas mukhalifus sunnah. Jelas ini pelanggaran terhadap sunnah Nabi SAW. Jangankan begitu ya. Sudah ada majlis ilmu Rasulullah SAW lagi ngajarin. Ya. Kemudian ada tiga orang kan? Ada hadis Nabi SAW seperti itu. Tiga orang, satu ikutan majlis kemudian duduk di tidak terlalu jauh dari Nabi SAW. Satu, yang kedua ikutan majlis tapi masih malu-malu, agak di belakang malu-malu. Dan yang ketiga melengos melihat majlis taklim. Nah, itu yang ketiga itu kata Nabi SAW Allah jauhkan orang seperti itu. Dan yang seperti ini udah jelas ustadznya datang muncul, terus ini malah seperti ada orang sesat nih. Ini selain kurang adab ya, dan ini mukhalifus sunnah, dan semoga Allah Ta'ala maafkan. Tapi kalau misalnya jemaah Thoriq seperti ini standarnya, dan anda selalu merasakan kayak gini, anda jalan bangkit baru bubar. Iya, kalau memang ada kerjaan atau apa, jam berapa sih berangkatnya gitu kan? Gitu kan? Alasan banyak kita ini ya. Ada di antara kita-kita ini alasannya masya Allah, ini itu ya. Nanti kerja, nanti ini masya Allah. Padahal yang mau kita bicarakan tentang Rabbul Alamin. Iya. Sibuk, enggak usah bicara tentang Rabbul Alamin dulu deh. Anda mau sibuk kerja, itu artinya. Iya. Sekarang mana mau tanya, apakah di Thoriq itu ada pelajaran adab menuntut ilmu atau tidak gitu? Ya. Kalau belum ada, ana sarankan berikan komposisi atau berikan porsi untuk beberapa ustaz mengajarkan manhajiah menuntut ilmu. Supaya dari dulu sampai sekarang ngaji memang ada kajian rutin, tapi enggak ada peningkatan dari segi adab atau dari segi betul-betul tahu ke uslub atau ke sulbi ilmunya gitu. Kulit doang dari dulu pelajari. Nah, ini di antara efeknya seperti itu, ikhwan. Sehingga enggak ngerti. Ya. Bayangkan misalnya kalau Rasulullah di majelisnya aja beliau bilang, ada orang lewat, bukan orang hadir di dalam ya. Orang lewat ngelihat majelis ilmu, melengos. Itu kata Rasulullah, Allah jauhkan orang seperti ini. Karena dia menjauh dari majelis ilmu. Lah ini ada di majelis, di masjid aulanya melengos, malah keluar. Seolah-olah yang kita tawarkan itu sesat. Dan ana yakin ketika ana uji orang-orang yang keluar itu, ana uji, ana yakin belum tentu bisa jawab. Lalu gimana yang seperti ini? Kemudian kita bilang, ayo kita ngaji manhaj, ayo kita ngaji tauhid, tauhid, yang penting tauhid dulu sebelum khilafah, tauhid dulu sebelum ini. Sekarang kita ngaji tauhid, mana buktinya? Mana bukti kehadiran rekan-rekan yang kadang di grup WhatsApp suka nyindir-nyindir? Ayo dong kita ngaji manhaj yang benar sesuai dengan akidah salaf. Kenyataannya banyak dari kita enggak kayak gitu. Ana enggak menuntut untuk banyak-banyak, enggak, bukan gitu, ikhwan. Di sini terutama Thariqul Huda ini, di antara komunitas yang masya Allah banyak sekali ikhwah salafiyin. Tetapi kalau cuma sekedar orang kesini doang, mencari selain dari ilmu, hanya mencari supaya anaknya sekolah, mencari supaya dapat komunitas aja gitu, suatu saat akan terjadi fitnah nanti. Kejahilan merajalela, orang enggak ngerti akidah yang benar, cuma formatnya aja seperti kita-kita sama, tapi isinya itu kosong. Ya, dan ana enggak ingin ada hal seperti itu. Ya, minimal di sini ana berusaha menyampaikan, walaupun mungkin hanya beberapa ikhwah saja yang di antara teman-teman sekalian yang mendengarnya. Tapi fal yuballigh asyahid al-ghaib. Mudah-mudahan yang menyaksikan sekarang tolong diberitahu kepada teman-teman. Ya, supaya terdidik gitu. Ya, enggak bisa gini terus. Jemaah Thariq ini makin banyak. Yang berbaju sama dengan kita makin banyak. Tetapi yang mau belajar hal-hal yang lebih detail tentang akidah itu enggak terlalu banyak. Kalau dibiarkan gitu terus, nanti ada benalu di tubuh kita. Ya, mungkin menikam di antara antum-antum ditikam, dan bahkan ustadznya pun bisa ditikam kalau dibiarkan. Iya. Dan mungkin antum mungkin tahu, ya. Ini prediksi aja, tapi mungkin ada gitu. Ada beberapa gelintir mungkin dari jemaah yang diam-diam menikam. Kalau enggak kita close, kalau enggak kita teliti dan kita sembuhkan, itu nanti makin terinfluence yang lain, sehingga hati-hati yang majelis itu. Padahal enggak ada apa-apa hadir di majelis itu. Ya, Anda enggak tahu ya apa yang terjadi di balik ini, cuma khawatirnya hal ini menjadi sesuatu yang nanti yang memberikan fitnah untuk atau di antara kita. Ya, gitu aja sekalian ikhwan ya. Jadi tolong dinasihati ikhwah-ikhwah yang seharusnya lebih beradab lagi ketika memang ada kajian ya. Taib, kita lanjutkan ikhwah. Fa idza tabayyana dzalik, kalau memang hal tersebut sudah jelas, maksudnya hal tersebut ini tema ini ya, bukan yang tema tadi ya. Yaitu bahwasanya konsekuensi kebersamaan Allah adalah ilmu Allah tentang hamba-Nya, penglihatan Allah tentang amalan hamba-Nya, tapi dengan disertai ketinggiannya beristiwa di atas arsy. Ya, itu tentu Allah Ta'ala tidak bercampur dengan makhluk-Nya, tidak dekat secara zat dengan makhluk-Nya di bumi, tidak. Ya, jika itu sudah jelas, alimna anna muqtada kaunihi ta'ala ma'a ibadihi, kita mengetahui konsekuensi kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hamba-Nya, annahu ya'lamu ahwalahum, bahwasanya Allah Ta'ala mengilmui keadaan hamba-Nya semua, wa yasma'u aqwalahum, dan mendengar perkataan hamba-Nya semua, wa yara af'alahum, melihat perbuatan hamba-Nya semua, wa yudabbiru syu'unahum, dan yudabbir yaitu mengatur urusan hamba-Nya semua, fayuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, yughni wa yufqir, memperkaya dan menjadikannya fakir, wa yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mencabutnya dari siapa yang Dia kehendaki, wa yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha, membesarkan atau membuat perkasa orang yang Dia kehendaki, dan meredahkan, menghinakan orang yang Dia kehendaki, ila ghairi dzalika mimma taqtadhihi rububiyyatuhu wa kamalu sultanih, dan dari hal-hal yang merupakan konsekuensi rububiyah dan kesempurnaan kerajaan Allah. La yahjubhu an khalqihi syai'un, ya, tidak ada sesuatu pun dari makhluk-Nya yang terhijabkan dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana hadza sya'nuhu fa huwa ma'a khalqihi haqiqatan. Dan siapa yang seperti ini kondisinya, urusannya, maka secara hakikat dia bersama dengan makhluk-Nya. Ya, ini bahwasanya Allah Ta'ala mendengar, melihat, dan mengatur semua hal di semesta ini, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah selalu bersama dengan makhluk-Nya. Walau kana fawqahum 'ala 'arsyihi haqiqatan, walaupun Allah Ta'ala berada di atas mereka semua, di atas arsnya secara hakikah. Ya. Karena makhluk semua ini bagi Allah Ta'ala kecil. Jadi sangat sangat mungkin Allah Ta'ala di atas arsnya kemudian melihat dan mengatur semua makhluk yang ada, ya, di kerendahan. Taib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, di sini Aqidah Wasithiyah sudah pernah kita khatamkan di sini. Dan Aqidah Wasithiyah itu sebenarnya satu risalah yang juga di-include, dimasukkan di dalam Majmu' Al-Fatawa. Jadi Majmu' Al-Fatawa yang cetakan yang masyhurnya sekarang 37 jilid itu diantaranya di jilid ketiga. Ya, di jilid ketiga ada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ada Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang mana Majmu' Al-Fatawa itu adalah susunan dari Ibnu Qasim Al-Hanbali rahimahullah. Dan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau berkata dalam pasal Al-Kalam 'alal Ma'iyyah. Ini sudah pernah kita bahas juga, ikhwan. Wa kullu hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah subhanahu min annahu fawqa'al 'arsy. Dan semua kalam ini yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah di atas 'arsy, wa annahu ma'ana, dan bahwasanya dengan keadaan Allah di atas 'arsy, Allah bersama kita. Itu hak ala hakikatihi. Itu benar secara hakikat. Enggak usah dibilang majaz. Benar secara real. La yahtaju ila tahrifin. Tidak memerlukan penyelewengan makna. Ya, walakin yusanu anidhununil kadhibah. Tapi di sekalipun begitu harus dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Yaitu konsekuensi-konsekuensi yang dusta dan berlebihan gitu. Ada sebagian dari Asy'ariyah mereka menyatakan beberapa hal yang merupakan zon, yaitu persangkaan mereka tentang Allah yang mana itu tidak perlu dikatakan. Wa qala fil fatwa al Hamawiyah, ya, insyaallah ini fatwa Hamawiyah ini akan jadi next book, ya, tapi yang talkhisnya dulu kitab selanjutnya insyaallah kalau kita sudah mengkhatamkan al Qawaid al Muthla. الفتاوى الحموية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك dan kompilasi keseluruhan dari semua ini, apa namanya, kesimpulannya, annal kitab was sunnata yahsulu minhuma kamalal huda wan nur. Alkitab dan as-sunnah akan terhasilkan dari keduanya kesempurnaan petunjuk dan cahaya. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar, ya, dengan syarat, ya, itu nanti bagaimana caranya kita menghasilkan kesempurnaan petunjuk dan cahaya. Ya. Nanti Syekhul Islam akan menyebutkan syarat-syarat. Ya, supaya kita bisa beristifadah mendapatkan petunjuk dan cahaya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun luar biasa, ya, di antara semua syarat yang beliau sebutkan tidak ada usul fikih. Ya, tidak ada usul fikih. Ya. Ada seorang ikhwan namanya Muhammad, ya, Rifqi kalau tidak salah. Beliau sekarang ada di Sudan, kuliah di Sudan. Ya, jemaah masih di jauh juga. Ya, sebelum pergi beliau pamit kemana. Ya, beliau di antara yang suka ngaji juga sama kita. Ya, pamit. Beliau nanya ke anak, kira-kira ilmu apa yang harus anak ambil kalau anak belajar lebih fokus? Maka anak bilang akidah pertama. Oh iya, saat itu insyaallah lah. Cuman selain itu dari semua keumuman ilmu syariat, selain akidah memang wajib kita fokuskan. Anak bilang ke beliau usul fikih. Iya, ya, bukan tafsir, bukan hadis, bukan mustalah dan seterusnya. Kenapa usul fikih? Gitu kan? Karena usul fikih dengannya bisa paham Al-Quran, dengannya bisa paham As-Sunnah, dengannya bisa paham kitab-kitab ulama dengan baik, insya Allah. Kenapa kok enggak tafsir? Kenapa enggak mustalah hadis atau ilmu-ilmu hadis? Ya. Sekarang kalau antum begini nih. Para asatidzah sekarang, da'i-da'i sunnah, Jabodetabek terutama, coba antum lihat, banyak dari mereka ada yang punya kajian tafsir. Tanya ke ustadznya, ustadz antum dulu takhususnya spesialisnya apa? Tafsir bukan, ustadz. Banyak yang bukan. Siapa di antara dai sunnah yang memang spesialis tafsir? Siapa? Dai sunnah yang memang spesialis tafsir dari kuliahannya atau bergurunya dulu? Ada enggak? Hah? Ada yang tahu? Di sini ada kajian tafsir enggak? Tafsir jalan. Apa latar belakang yang lu tafsir? Bukan. Syariah. Lebih condong ke fikih dan usul fikih. Kemudian hadis. Siapa dai sunnah yang latar belakangnya memang hadis? Ustaz Abdul Hakim Abdurrahman hafizahullah. Tetapi apakah beliau memang maksudnya udah berguru dengan ulama sepanjang zaman dahulunya atau punya gelar akademik dalam bidang hadis? Tidak, enggak. Tanpa LC, tanpa MA, tanpa doktor, kedoktoran. Bukan berarti merendahkan itu semua, ya. Taib. Tapi alhamdulillah ahli dalam bidang hadis. Hadis dan lain-lain. Ketika kita mempelajari usul fikih, kita bisa memahami nas Al-Qur'an dan hadis. Tapi belajar harus benar. Taib, itu ya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak menyebutkan usul fikih. Ya. Kita lanjut dulu. Kitab dan sunnah bisa terhasilkan darinya kesempurnaan petunjuk dan cahaya. Baru kita bisa dapat hidayah dan cahaya dari Al-Quran dan sunnah. Bagaimana caranya? Apa kriterianya? Apa keharusannya? Nih, satu. Liman tadabbara kitaballahi wa sunnata nabiyihi. Satu. Pertama, syarat pertama supaya kita dapat hidayah dari Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran dan as-sunnah. Ya, satu. Dua, qasada ittiba'al haqqi, dan punya niatan mengikuti kebenaran. Itu dua. Tiga, wa a'radu an tahrifil kalimi an mawadi'ihi, dan berpaling dari menyelewengkan kalimat dari tempat sebenarnya, makna dari makna sebenarnya. Wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi. Tiga ini masih tiga, dan membangkang dalam urusan asma ayat, asma Allah Taala dan ayat-ayatnya. Ya, okay. Tiga syarat kita mendapatkan hidayah dan cahaya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat pertama tadabur, syarat kedua niatan benar, mengikuti kebenaran, jujur. Syarat ketiga, tidak menyelewengkan lafal atau tidak menyelewengkan makna dalam ayat atau hadis. Tiga aja. Enggak disebutkan usul fikih. Ya. Loh. Terus gimana dong? Apa gunanya usul fikih? Ini masuk include di sini usul fikih. Wa a'radu an tahrifil kalimi an mawadi'ihi wal ilhad fi asma'illahi wa ayatihi. Ini usul fikih. Di dalam usul fikih ada pembahasan hakikat dan majaz. Ya kan? Nah, gitu. Di dalam usul fikih ada pembahasan hakikat dan majaz, dan di pembahasan itulah terjadi banyak gejolak nantinya dalam bab asma' dan sifat Allah. Gitu ya? Nah, lah, tapi ternyata yang pada menyimpang pun mereka pakar usul fikih juga. Dari kalangan Asy'ariyah terutama, Mu'tazilah terutama, ya. Terus gimana? Kita lihat syarat kedua. Qasada ittiba'al haqq. Memang bermaksud mengikuti kebenaran. Maka barangkali dia pakar usul fikih, tapi ketika dia udah tadabur, ulama mana yang enggak tadabur? Ulama Jahmiyah, ulama Asy'ariyah, ulama Maturidi, semua tadabbur Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi ternyata ada sisi kurang berniatan mengikuti kebenaran. Kalau yang namanya salah, kita semua punya salah. Tetapi kalau sudah tampak kepada kebenaran, kalau kita enggak mengikutan, maka hukumannya nih, kita bisa menyelewengkan suatu kalam dari tempatnya, gitu. Ya, dan itu yang terjadi banyak dari kiai atau ulama banyak di zaman sekarang. Apakah mereka terlalu jahil tentang Al-Quran? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Kullu di sini dimaknai ba'd. Nah, gitu kan. Itu pemaknaan kullu terhadap ba'd itu merupakan efek dari tadabbur juga. Kalau enggak mereka pikirin ya berarti enggak tadabbur dipikirin. Kullu itu lafal umum, ya kan? Mereka yang ngomong gitu pun kullu di sini dimaknai ba'd itu juga paham usul fikih loh. Bisa jadi lebih paham dari kita. Nah, tapi kemudian yang kedua, syarat kedua, qasdu ittiba'il haq, niatan mengikuti kebenarannya ini. Ya. Niatannya bukan ikutin kebenaran, niatannya melegalisir ritual yang sudah ada. Niatannya kan itu. Akhirnya karena niatannya begitu, maka yang ketiga pun ya kadang terlanggar, ini gampang. Orang kalau udah niatannya enggak benar, itu untuk menyelewengkan suatu hal itu gampang. Iya, kita itu kalau udah niatan enggak benar, kita selewengkan tuh gampang. Iya. Kita enggak suka sama orang. Ya, orang itu ngomong apa, bisa aja kita tafsirkan sesuai emosi kita, gitu kan? Begitu. Karena maksudnya itu bukan mencari kebenaran atau menghasilkannya, tapi maksudnya adalah melegalisir sesuatu yang sudah menjadi standar pakem. Nah, gitu kan. Tiga hal itu, ikhwan. Tiga hal itu. Orang yang telah memenuhi kriteria tiga hal itu, maka insya Allah dia selamat. Tetapi tadabbur butuh ilmu dan qasdu ittiba'il haq butuh ikhlas. Ya. Jadi ilmu, ikhlas dan insaf, ya, begitu. Wala yahsubul hasibu anna syai'an min dzalika yunaqidu ba'dahu ba'dha albattah. Dan janganlah seorang yang menduga, jangan diduga bahwasanya ada sesuatu dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang saling membatilkan satu sama lain. Jangan menduga sama sekali, ya, ada sesuatu dari itu semua yang membatilkan satu sama lain atau berlawanan satu sama lain. Seperti orang yang berkata seperti ini, ma fil kitabi wassunnati, ma di sini ma mausulah, ya, ma alladhi, ya, yang di Al-Quran dan As-Sunnah, min annallaha fawqal ars yukhalifu zahir min qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum. Yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah bahwasanya Allah di atas arsh itu menyelisihi pemahaman zahir dari perkataan Allah wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Ngerti enggak, ikhwan? Hah? Jangan sampai ada yang mengatakan begini, menganggap adanya ketertabrakan pemaknaan antar ayat. Ada ayat-ayat yang menyebutkan Allah di atas arsy, ya. Ada ayat-ayat yang menyebutkan Allah di atas arsy. Tapi mereka bilang, tapi ada ayat juga yang mengatakan wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Ini kan tabrakan, kata mereka. Masa Allah di atas arsy sambil bersama kalian? Ngerti enggak? Ya. Ini mereka sendiri yang menganggap adanya ketertabrakan. Jadi kemuteran pikiran mereka sendiri. Ini kan tabrakan. Dalam ayat istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Tapi dalam ayat Al-Hadid wa huwa ma'akum, bagaimana mungkin beristiwa di atas arsy sambil bersama kalian? Gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita bilang Allah di atas arsy, itu bertabrakan juga dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innallaha qibala wajhih." Kalau kalian berdiri salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Bagaimana mungkin Allah di atas arsy sambil di hadapan antum lagi salat? Gitu kan? Juga mungkin ditabrakin dengan turunnya Allah di sebagai seperti yang terakhir. Bagaimana mungkin Allah taala di atas arsy tapi setiap malam turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Tabrakan, ya. bagi orang-orang yang dia mungkin niatannya enggak benar atau dia yang melanggar kriteria ketiga, yaitu suka melanggar apa? Suka melakukan penyelewengan makna dan pengkiasan Allah terhadap makhluknya. Begitu ya ikhwan sekalian. Kita lanjutkan. Fa inna hadza ghalat, ini salah. Wa dzalika anna Allah ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal arsy haqiqatan. Allah taala bersama kita secara hakikat dan dia di atas ars secara hakikat. Kama jama'a Allahu bainahuma fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menggabungkan kedua kenyataan tersebut, yaitu kebersamaannya dan ketinggiannya di atas ars dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Enggak sangat sulit dibilang satu ayat tapi konteksnya beda. Kalimat ini sama ini beda konteks. Enggak, sangat sulit bilang gitu. Tetapi melainkan satu ayat berarti kan satu paket. Satu keadaan, satu konteks. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya. Bukan itu yang kita bahas. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas 'arsy. Nah, beristiwa di atas 'arsy, kemudian Allah khabarkan tentang dirinya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dengan kondisi Allah taala beristiwa di atas 'arsy, dengan adanya hal tersebut atau kenyataan tersebut, maka dia mengetahui apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Mengetahui apapun yang terjadi di langit dan bumi. Ya. Selagi kenyataan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Selagi Allah di atas arsy mengetahui segala sesuatu, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian diikat dengan kenyataan bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan semuanya. Diikat dengan itu. Kemaha melihatnya Allah terhadap segala sesuatu di setiap waktu menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, setelah itu wallahu bima ta'maluna basir, dan itu pun sebelumnya disebutkan thumma istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy, dan ini semua tidak bertabrakan sama sekali. Hanya bertabrakan bagi orang-orang yang memang mungkin niatnya enggak benar, atau gara-gara niatnya enggak benar itu kemudian akhirnya dia sesuai hawa nafsunya atau melegalisir sesuatu yang batil yang sudah menjadi standar pakemnya gitu. Fa akhbaru annahu fawqal 'arsy ya'lamu kulla shay'in wa huwa ma'ana aina ma kunna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia di atas 'arsy, ya, mengetahui segala sesuatu dan dia bersama kita dimanapun kita berada. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsul aw'al. Hadits aw'al ini hadits dhaif, ya. Wallahu fawqal 'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Ini hadits dhaif. Ini hadits dhaif. Tidak kita bahas, ya. Taib. Cukup insyaallah. Sudah berapa menit ini, ikhwan? Kita jam berapa kita mulai? Hah? Jam 5 lewat 5 menit. Baru berapa menit itu? Hah? 35 menit. Baru 25. Setengah jaman. Dilanjutin sedikit aja. Fadhil. Wa'lam anna tafsir al-ma'iyyati bidhahiriha 'ala al-haqiqati al-la'iqati billahi ta'ala la yunaqidu ma thabbata min 'uluwillahi ta'ala bidhatihi 'ala 'arsyihi wa dhalika min wujuhi thalathah. Al-awwal anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubin al-munazzahi 'anit tanaqud. وَمَا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي كِتَابِهِ فَلَا تَنَاقَضَ بَيْنَهُمَا وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ تَذُنُّ فِيهِ التَّنَاقُضَ فِيمَا يَبْدُو لَكَ فَتَدَبَّرَهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira fa illam yatabayyan laka fa 'alaika bi tariqir rasikhina fil 'ilmi alladhina yaqulun amanna bihi kullum min 'indi rabbina wakilil amra ila manzilahu alladhi ya'lamuhu wa'lam annal gimana wakil benar apa dari bahasa dari apa fi'il madinya apa ya wakal serahkan perkara ini pada yang mengurusukan. Oh ya, sahih ahsan ya, lanjut wakilil amra ila manzilihi ila munzilihi alladhi ya'lamuhu wa'lam anna al-qusura fi 'ilmika aw fi fahmika wa anna al-qur'ana la tanaqadu fi wa ila hadzal wajhi asyara syekhul islam fi qawlihi fi ma sabaq kama jama'a Allahu bainahuma wa kadzalika ibnul qayyim kama fil mukhtasaris sawa'iq libnil mausili Mausili bisa ya al-imam kemudian fi siyaqi kalamihi 'alal mithalit tasi'i mimma qila innahu majazun qala wa qad akhbara Allahu annahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi mustawiyan 'ala 'arsyihi wa qarana bainal amrayni kama qala ta'ala wa dzakara ayata suratil hadid thumma qala fa akhbara annahu khalaqas samawati wal ard wa annahu istawa ala arshihi wa annahu ma'a khalqihi yubsiru a'malahum min fawqi arshihi kama fi hadithil aw'al wallahu fawqal arshi yara ma antum alayh fa'uluhu la yunaqidu ma'iyatahu wa ma'iyatuhu la tubtilu 'uluwahu bal kilahuma haq. Baik, jazakallahu khairan. Ikhwan yang ada kewajiban di luar ya, silakan untuk menunaikan kewajibannya, enggak apa-apa. Baik. Wa'lam ketahuilah anna tafsiral ma'iyah, tafsir kebersamaan Allah terhadap makhluknya bizahiriha dengan zahir pemaknaan al-haqiqah, zahir pemaknaan sesuai dengan hakikat yang laiqah, yang pantas, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran ma'iyah sesuai dengan zahir itu la yunaqidu ma thabuta min 'uluwillahi ta'ala bidzatihi 'ala 'arsyhi, tidak bertentangan dengan apa yang tertetapkan kenyataan ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya di atas arsy-Nya. Enggak. Jadi ya, kebersamaan Allah secara hakikat itu tidak bertentangan dengan hikayat atau riwayat atau hadis atau ayat yang mengatakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dari tiga sisi kita pandang. Yang pertama, Allah Ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubin al-munazzah 'anit tanaqud. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan itu semua. Allah Ta'ala yang menggabungkan dalam Al-Qur'an yang jelas dan terlepaskan dari kontradiksi. Wa ma jama'a Allahu bainahuma fi kitabihi fala tanaqud bainahuma, dan apa yang Allah gabungkan antar hal-hal dalam Al-Qur'an itu tidak mungkin terjadi apa? Tanaqud, kontradiksi antara hal itu tersebut. Tidak mungkin. Karena kitab ini disebutkan nanti di ayatnya afala yatadabbarunal Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tadabburi Al-Qur'an. Sekiranya Al-Qur'an bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka akan menemukan penyimpangan atau ikhtilaf di sini, maksudnya tabrak-tabrakan yang banyak yang tidak ketemu solusinya, ya, kecuali takwil. Ya. Dan setiap syai, setiap sesuatu dalam Al-Quran yang engkau kira ada kontradiksi di dalamnya, fima yabdulaka. Nah ini fima yabdulaka itu yang tampak padamu, yang nampak pada kita itu belum tentu benar. Maksudnya yang nampak di pemahaman kita belum tentu benar. Bisa jadi itu karena kejahilan dan keterbatasan ilmu kita. Maka apa yang ada di Al-Quran yang engkau sangka itu kontradiksi, fatadabbarhu, maka coba kamu tadabburi dulu, hatta yatabayyana laka, sampai jelas. Ya, pahami dulu itu ayat sebentar. Jangan bilang ada kontradiksi. Bentar, pahami dulu itu ayat. Fa illam yatabayyan laka, kalau ternyata belum jelas bagimu, fa alayka bi tariqir rasikhina fil ilm. Ya, ini step pertama. Ini kok ayat-ayat ini kok kayaknya bertentangan ya. Step pertama, tadabburi dulu, pahami baik-baik, baca dulu, kemudian baca tafsirnya, tafsir yang benar. Kalau ternyata belum jelas, mungkin karena belum biasa atau kurang keterbatasan ilmu, maka ambil langkah kedua, fa'alaika bi tariqir rasikhina fil ilm. Maka ambil manhaj orang-orang yang lempeng ilmunya. Orang-orang yang ilmunya itu kental. Rasikh itu nancep sebenarnya. Ilmunya menancap di hati gitu. Yang mana alladzina yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullum min indi rabbina. Ya, di surat Al-Imran. Orang-orang rasikhun fi ilm, mereka bilang kami mengimani semua ini itu dari Rabb kami. Yang penting imani aja. Wakilil amra ila munzilihi alladzi ya'lamuhu, dan serahkan perkara kepada yang menurunkannya, yang mana dia mengetahuinya. Ini yang kedua, tafwid bukan? Ada sisi tafwidnya, tetapi tafwid ini setelah apa? Berusaha tadabur dan belum bisa, karena memang ya memang karena mungkin belum tahu, nanti juga tahu insyaallah gitu loh. Ya. Wa'lam annal qusura fi ilmika, ketahuilah bahwasanya qusur di sini kekurangan itu ada di ilmumu, au fahmika ada di pemahamun. Wa annal qur'ana la tanaqudu fi, Al-Qur'an tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya, wa ila hadza asyara syaikhul Islam fi qawlihi fi ma sabaq kama jam'a Allahu bainahuma. Baik. Wa kadzalika Ibnu Qayyim, begitu juga Ibnu Qayyim dalam Mukhtasar As-Sawa'iq, jadi kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan ada mukhtasarnya, Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ana masih ingat ini kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah itu, ana punya kitab itu 2 jilid besar. Waktu itu ana beli sekitar harga 500-an. Tahun berapa gitu, waktu masih kuliah di Libya. Itu di antara kitab tebal, itu kitab kalau enggak salah ya, kitab tebal pertama yang ana beli. Ana punya kitab-kitab tapi rata-rata dikasih dari kampus. Kitab-kitab pelajaran. Tapi kitab-kitab kesadaran, ya bukan kitab pelajaran, kitab kesadaran, maksudnya nyadar beli sendiri gitu, nggak dibeliin, nggak ini nggak, dan itu pakai duit sendiri. Ya. Dulu dapat duit ya beli kitab, ya 500 ribu itu waktu zaman itu, sekarang mungkin udah ya 900 atau 1 juta kali ya, dan sekarang sepertinya harganya udah, kalau waktu itu 500, sekarang mungkin udah berapa ya, nggak tahu. Ana ngelihat kitab-kitab sekarang, masya Allah. Mahal-mahal. Ya memang karena ekonomi ya, wajar. Yang dulunya harganya 1,5 juta sekarang udah 3 juta. Dari kitab-kitab Arab maksudnya, kitab-kitab Arab. Kok terjemahan ana enggak tahu. Nah, kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah ini itu kitab yang lumayan berat, dia ibaratnya kalau kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu seperti kitab Dar'ut Ta'arud ya. Dan banyak mengambil dari Dar'ut Ta'arud juga. Itu memahaminya itu butuh ketelitian juga. Berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Ya, panjang juga itu. Dan kalimatnya Luar biasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Kitab As-Sawa'iq al-Mursalah sepertinya belum ada terjemahannya, dan memang tidak perlu terjemahannya, melainkan orang-orang khusus yang belajar itu. Itu ketika di Fakultas Syariah beli itu. Dua buku tebal. Mana masih ingat sekali ketika beli itu di Pustaka Imam Ahmad di dekat perempatan daerah Jati Padang. Tahu Jati Padang? Ini bukan ya, Bekasi, jauh banget ya Masya Allah. Dekat Masjid Al-Ikhlas waktu itu. Apa nama masjidnya lupa ya? Al-Ikhlas. Iya, Al-Ikhlas, perempatan itu. Ya. Itu ana beli, kemudian ana naik angkot di situ. Ana masih ingat banget Masya Allah. Sekarang ana ngajar beginian gitu loh biasanya. Dulu itu ana senang banget itu, naik angkot yang ke Pasar Minggu ya. Di Pasar Minggu ana di angkot itu di samping sang supir ana baca tuh saking senengnya. Ini buku pertama kali ana. Iya, buku pertama kali ana di bab seperti ini ya. Kemudian ana di Pasar Minggu terminal kan. Terminal dulu pengaturan enggak kayak sekarang, enggak kayak sekarang. Kemudian ana mampir di sebuah warteg. Di warteg itu ana makan. Makan-makan warteg biasa sambil buka kitab As-Sawa'iq al-Mursalah. Tebelnya itu hampir segini satu jilidnya tuh, hampir segini. Di warteg kayak gitu. Kalau orang lihat gitu. Ini siapa ini? Ana dari dulu emang biasa makan sambil baca kitab. Ya, biasa kayak gitu. Saya baca gitu, saking senengnya itu. Terus naik M16 pas seminggu ke Kalibata pulang buka-buka lagi. Saking senengnya. Pada waktu itu tuh masih agak bingung, belum begitu paham. Tapi terus ana baca. Masya Allah, ternyata sekian tahun kemudian ana ngajar ini. Alhamdulillah. Ya, yang mana ketika permasalahan ini ketika dibahas di kampus ya oleh Syekh Salih Al-Aidan, guru ana, guru kita semua di kelas, yaitu beberapa rekan-rekan harokah itu ya, ngapain sih kita bahas-bahas beginian gitu, mereka enggak ini ya, tapi mereka nilai tinggi gitu loh, nilai tinggi, tapi mereka zaman kayak gini mah enggak usah bahas beginian gitu, bahasnya ya gimana kita membangun umat gini, ya betul betul itu, cuman bagaimana kita bisa membangun umat kalau hal-hal kayak gini diremehkan gitu kan? Ya, maka ya alhamdulillah lah ya, sekarang ternyata bisa memberikan efeknya kepada teman-teman semua ya. Taib Mukhtasar As-Sawa'iq ya, yang disusun oleh Ibnu Al-Mausili fi siyaq kalamihi 'ala al-mithal at-tasi' dalam siyaq, dalam konteks kalam beliau untuk misal yang ke-9 yang disebutkan innahu majaz, bahwa ini tentang majaz, dan Ibnu Qayyim mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mengingkari majaz, dan bahkan Ibnu Qayyim dengan keberaniannya beliau mengatakan majaz adalah taghut, majaz itu taghut ya. Kemudian beliau berkata wa qad akhbarallahu annahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi mustawiyan 'ala 'arsyhi wa qarna bainal amrayn. Allah telah mengkhabarkan bahwasanya dia bersama makhluknya ya, dengan kenyataan dirinya beristiwa di atas arsy. Kedua kenyataan tersebut Allah Ta'ala korinkan, Allah Ta'ala sandingkan dalam satu konteks, dalam satu ayat, yaitu Allah selagi bersama dengan makhluknya dia beristiwa di atas arsy. Iya. Kalaupun misal dalam benak seseorang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, tapi Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, bukankah ini berarti kontradiksi ketika itu terjadi kekurangan fahaman, dan memang kita tidak faham tentang zat Allah karena enggak pernah lihatnya, tetapi kita memahami tentang af'al dan sifat-sifat Allah, itu pun kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Ketika kita membebani akal pikiran kita tentang tata cara turunnya Allah, maka pasti akan terjadi kontradiksi. Karena bagaimana mungkin yang menetap di atas arsy kemudian turun ke langit dunia, turun naik turun gitu kan? Oh, berarti turun naik gitu kan? Itu Berarti di situ arti yang engkau pikirkan sendiri. Seandainya enggak perlu dipikirkan tata caranya, serahkan saja kepada Allah. Karena hal seperti ini tidak akan bisa masuk ke nalar kita. Tetapi mengimani bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy dan juga Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, itu mengimani hal tersebut itu ada hal yang paling logis. Kenapa? Karena menyerahkan semua itu kepada Allah, mengatakan amanna bihi kullu min indina rabbina, itu adalah konsekuensi keimanan kita kepada hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan, apalagi tentang dirinya. Maka enggak ada kontradiksi sebenarnya. Kontradiksi itu ketika kita membayangkan sesuai logika pendek kita. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dan disebutkan ayat surat Al-Hadid, ya. Sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, fa akhbaru annahu khalaqas samawati wal ard. Beliau mengabarkan bahwasanya dirinya menciptakan langit dan bumi, wa annahu istawa 'ala 'arsyih, dan beristiwa di atas arsy-Nya, wa annahu ma'a khalqihi, dan bahwasanya dia bersama makhluknya, yubsiru a'malahum min fawqi 'arsyihi kama fi hadits al-awwal, dan melihat amalan-amalan hamba makhluk, ya, dari atas arsy-Nya. Selesai. Dah. Imani aja gitu loh. Enggak usah dibayangin macam-macam. Imani saja. Ya, luar biasa ya. Akidah aluslah kayak gini. Terapkan aja ikhwan, terapkan. Antum misalnya ke manalah, ke sungai, kemana ya? Ke sungai misalnya, contohkannya saja. Ke sungai, kan di sungai kan biasa aja, sungai cetek aja, jangan sungai yang dalam. Sungai cetek di bawah kan ada batu-batuan, biasa batu-batu kecil ya, remah-remah batu atau apa, tanah atau apa. Antum giniin, bisa jadi di balik itu nanti ada binatang misalnya atau ada apa. Ketahuilah, binatang yang bersembunyi di situ, Allah Ta'ala mengetahui, melihatnya selagi Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ya. Kemudian ternyata binatang tersebut mustakhfim bil laili, ya, yaitu bersembunyi di malam hari. Binatang apa yang bersembunyi di malam hari misalnya? Apapun binatang itu, cacing yang di tanah di kedalaman 5 meter di bawah misalnya. Dia beristighfa, yaitu menyembunyikan diri, dan itu malam hari. Allah Subhanahu, dan itu ketika itu di sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebut beristiwa di atas arsy, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan dengan kondisi semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya dan mengetahui, mengawasi seluruh makhluknya. Udah, cukup gitu ya. Cukup, enggak usah dibayangkan. Apakah kemudian naik dulu atau turun dulu atau gimana? Enggak usah, udah. Selesai. Barang siapa yang berkhaut itu, menenggelamkan diri di bayangan dan gambaran di benaknya tentang Allah turun naik turun atau gimana, itu dia akan luput dari amal dan dia akan bingung sendiri, dan khawatirnya setan kemudian membisikinya supaya menafikan semua itu. Fa'uluhu la yunaqidhu ma'iyyatahu, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah. Wa ma'iyyatuhu la tubtilu 'uluwahu, dan kebersamaan Allah tidak membatilkan ketinggiannya. Bal kilahuma haq, melainkan keduanya haq, ya, haqiqi, sahih, ya, begitu ya. Itu yang bisa kita sampaikan dari Al-Qawaid Mutlaq. Kita lanjutkan sepertinya pekan depan Kamis, ana izin, ya. Pekan depan Kamis ana izin. Dan juga kemungkinan Desember ada sekitar 2 pekan, ya. Sepertinya juga izin Desember Desember ketiga dan keempat, ya. Ketiga anda mau ke Al-Irsyad, keempat anda mau ke Imam Bukhari Solo, ya, ada daurah di Imam Bukhari, ya. Jadi ya, mumpung ya ini ada, maka manfaatkan, ya. Tapi pekan depan Al-Qaid Mutla hari Kamis pagi anda izin insyaAllah, ya. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.